السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها الإخوة حاضرون، saudara-saudaraku semua dan saudari yang kami cintai, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di dalam majlis yang mulia ini bersama orang-orang yang mulia di salah satu tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan: inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayaratan fil ardi. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memiliki para malaikat yang berjalan di atas muka bumi, yang mereka mencari majalis zikr, majlis-majlis zikrullah, majlis yang di sana disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, majlis yang di dalamnya manusia mereka mempelajari kitabullah untuk mereka mengingat Allah tabaraka wa ta'ala, yang mereka saling mengingatkan, saling menasihatkan. Ada kegiatan belajar mengajar di antaranya. untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika para malaikat ini telah mendapatkan majlis yang dikehendaki, faqa'adu ma'ahum, maka mereka duduk bersama hadirin, duduk bersama mereka. Fa'idhan sarafu in sarafu, kalau majlisnya telah selesai, mereka membubarkan diri, para malaikat pun ikut membubarkan dirinya. Thumma sa'idu ila sama, kemudian mereka naik ke atas langit, berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala, yang kemudian Allah bertanya, min aina ji'tum, dari mana kalian datang? Wallahu a'lamu bihim, padahal Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui dibanding mereka. Faqalu, maka mereka menjawab, ji'na min indi ibadika fil ardi, kami datang dari sisi hamba-hambamu di atas muka bumi. Allah pun bertanya, apa yang mereka kerjakan di sana? Maka para malaikat bercerita bahwa mereka yuhallilunaka, menyebut kalimat tahlil la ilaha illallah, menyebutkan kalimat tauhid, wa yusabbihunak, mereka bertasbih, wa yukabbirunak, mereka bertakbir, mereka memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah bertanya, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan dari itu semuanya? Maka para malaikat menjawab, mereka menginginkan al-jannah, surga. Allah bertanya, fahal ra'au jannati, apakah mereka pernah melihat surgaku? Para malaikat mengatakan, belum pernah. Fakaifa idza ra'au jannati, bagaimana lagi kalau mereka melihat surgaku? Kemudian mereka meminta perlindungan dari apa? Maka dijawab oleh para malaikat, mereka berlindung kepadamu dari an-nar, dari neraka. Fahal ra'au nari, apakah pernah mereka melihat neraka? Para malaikat mengatakan, belum. Bagaimana lagi kalau mereka melihatnya? Ayuhal ikhwah, saudara-saudaraku dan saudari semuanya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kemudian di potongan terakhir dari hadis, para malaikat menceritakan, ayya Rabbi, di tengah mereka terdapat seseorang, ada seorang rajul, innama marra bihim fajalasa ma'ahum, yang ia sekedar lewat saja, lalu ia turut hadir duduk bersama hadirin dalam majelis tersebut. Apakah ia juga mendapatkan ampunan? Bukan orang yang niatannya untuk datang, hanya sekedar lewat, ikut duduk bersama hadirin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, walahu qad ghafartu, dan baginya juga aku mengampuninya. Ayuhal ikhwah wa akhwatuna azzani Allah wa iyyakum, orang yang sekedar lewat saja kemudian ikut duduk bersama mereka, ini diampuni oleh Allah subhanahu, karena hadir dalam satu majlis dari majalis al-ilm, dari majlis ilmu, Bagaimana dengan orang yang memang datang berangkat dari rumahnya menuju salah satu majlis yang kita harapkan para malaikat pun duduk bersama mereka? Lebih-lebih lagi kita mengharapkan ampunan Allah Jalla wa'ala. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, wasabiku ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, dan berlomba-lombalah kalian menuju ampunannya Allah tabaraka wa ta'ala dan surga. Sesungguhnya kalau kita membicarakan al-maghfirah, kita membicarakan ampunan Allah tabaraka wa ta'ala, ini adalah sesuatu yang selalu terbuka, luas, tidak ada yang menghalangi sedikit pun. Permasalahannya bukanlah apakah ada ampunan Allah untuk kita. Bukan itu permasalahannya. Permasalahannya bukanlah apakah Allah akan mengampuni kita. Bukan itu. Tapi permasalahannya, apakah kita mau memohon ampun kepada Allah. Kalau kita membicarakan Allah, tidak ada keraguan sedikit pun. Ya, jangan membicarakan apakah Allah akan mengampuni saya. Jangan membicarakan apakah Allah Subhanahu wa ta'ala itu luas ampunannya. Jangan. Karena itu sudah gamblang jelas. Allah itu Maha Pengampun dan luas ampunannya. Yang menjadi masalah kembali pada diri kita. Apakah engkau seorang hamba yang punya keinginan, punya usaha untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kembali pada dirimu. Sebagaimana Allah mengatakan, wasari'u ila maghfirah, bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau bersegera mendapatkan ampunan Allah, engkau memohon ampun, pasti Allah akan mengampunimu. Ini merupakan janji dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis qudsi dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan dalam satu lafaz di sana, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Hadis keberapa dari Arba'in Nawawiyah? Hadis keberapa? Hah? Salim jawab. Hadis keberapa dari Arba'in Nawawiyah? Salim bisa menjawab, angkat tangan. Hadisnya Abu Dzar Al-Ghifari. Ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar. Ya, saya sebutkan depannya ya. Naam. Hah? Ingat. Barakallahu fiikum. Hah? Inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Hadis nomor berapa? Dari Arba'in Nawawiyah. Siapa yang ingat? Hah? Ustaz Syihab, bantu nunjukkan, Ustaz. Siapa kira-kira? Satu aja. Setelah itu kalau enggak bisa jawab berarti enggak usah. Untuk gongnya aja. Mas Muhammad Hisham. Hisham. Barakallahu fiik ya Hisham. Hadis keberapa? Lupa. Baik, enggak apa-apa. Nanti dilihat ya. Barakallahu fiik. Seingat saya juga agak lupa ini. Seingat saya hadis nomor 24. Seingat saya. Barakallahu fiik. Hadis ke-24. Ada yang bawa Arba'in Nawawi sambil dilihatkan. Kalau ada yang bawa, oh bawa ini. Benar enggak 24? Betul. Alhamdulillah 24. Saya ingat soalnya dulu waktu masih nyantri, waktu di Muntilan sana, pernah dihukum. Pernah dihukum sama Ustaz Abdurrahman Lombok Habdullah, Ustaz saya beliau. Dihukum waktu itu suruh milih tiga pilihan ikob, suruh milih salah satu. Pilihan pertama menghafal surat Luqman. Pilihan kedua menghafal surat As-Sajdah. Pilihan ketiga menghafal Arba'in Nawawiyah. Nah, saya milih yang terakhir, yang paling panjang. Jadi hukumannya panjang. Barakallahu fikum. Ikhwati wa akhwatuna azani Allah wa iyyakum. Itu hukuman bagus itu. Bisa ditiru caranya Ustaz Abdurrahman. Hukuman yang sampai hari ini saya masih mengingatnya. Ya, hukuman bagus sekali. Baik, ikhwati wa akhwatuna azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis qudsi, wahai sekalian hamba-hambaku, kalian ini selalu berbuat salah, selalu berbuat kesalahan di malam dan siang hari, bilaili wan nahar, malam siang, malam lagi siang lagi, salah lagi salah lagi, nanti salah besok salah, masih salah lagi. Itu kan kita bilaili wan nahar. Ini pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi. Ya. Tapi kita diberikan kabar gembira. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, mengampuni semua bentuk dosa. Semuanya. Semua bentuk dosa, tidak ada pengecualian. Tidak ada satupun dosa yang Allah kecualikan untuk mendapatkan ampunan. Sebanyak apapun, sebesar apapun dosa yang dikerjakan seorang hamba, ia masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Barakallahu fiikum. Dengan tingkat peluang ampunan yang sama. Namun kata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan apa yang Allah firmankan dalam hadis qudsi ini, fastaghfiruni, maka mohonlah ampun kalian ini kepadaku. Barakallahu fikum. Fastaghfiruni, ya, Allah sebutkan ini, ingin dapat ampunan Allah, fastaghfiruni, maka mohonlah ampun kepadaku. Aghfir lakum, aku akan ampuni kalian. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara sifat yang selalu ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Maha Pengampun. Tapi siapakah di antara kita yang mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Ayol ikhwah, saudara-saudara dan saudari semuanya, yang jauh di mata tapi dekat di hati, saya sengaja memulai dari al-maghfirah, ampunan. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang luput dari yang namanya kesalahan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang selalu benar, sehingga Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi kita dua bentuk amalan. Dua bentuk amalan yang besar. Hanya ada dua ini. Barakallahu fiikum. Yang pertama, al-amalu shalih. Al-amalu shalih ini untuk kita mengumpulkan kebaikan, kebaikan, kebaikan. ya. Kita melakukan sekian banyak kebaikan, bisyukri wasabri, dengan syukur dan sabar. Barakallahu fiikum. Ini yang pertama, kita kumpulkan kebaikan-kebaikan. Sisi yang kedua, ternyata kita juga mengumpulkan kejelekan. Kita mengumpulkan kebaikan, kita juga mengumpulkan kejelekan. Kita ingin kelak ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebelum kita berjumpa dengan Allah Tabaraka wa taala, kita tinggal hanya membawa kebaikan saja tanpa membawa kejelekan sedikit pun, maka kemudian Allah Tabaraka wa taala menyiapkan di sana salah satu amalan untuk menghapuskan kejelekan-kejelekan tadi, yaitu bil istighfari wa taubah, dengan al istighfar, memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak ada yang namanya ampunan, entah kita di posisi di mana, entah posisinya kita itu ada di mana. Kenapa? Karena ternyata kita tidak hanya mengumpulkan kebaikan, tapi juga kejelekan kita membawanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya memerintahkan kita, fastaghfiruni, mohonlah kalian ampunan kepadaku, aku akan ampuni kalian, sehingga kita nanti kelak ketika meninggalkan dunia ini dalam keadaan telah bersih dari dosa-dosa yang kita kerjakan sebisa mungkin. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar dalam sehari semalamnya tidak kurang dari 80 kali. Dalam salah satu riwayat disebutkan 100 kali. Luar biasa. Fallahu al-musta'an. Taib. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tema yang telah ditetapkan pada kesempatan hari ini, tema tentang kekeluargaan. Barakallahu fiik. Gitu ya? Iya. Apa judulnya kan enggak? Lupa kan? Sama saya juga lupa. Antara harapan dan kenyataan yang saya masih ingat itu. Antara harapan dan kenyataan masih ingat. Satunya harapan, satunya kenyataan. Tapi tenang, yang menghadapi ini bukan hanya kita. Kalimat harapan dan kenyataan itu bukan hanya kita saja. Barakallahu fikum. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu pun ada ya, yang belajar akidah, di sana ada iradah asyariyah, ada iradah kauniyah. Ada iradah syariyah dan ada iradah kauniyah. Barakallahu fikum. Kalau untuk kita manusia, antara harapan dan kenyataan. Adapun bagi Allah Subhanahu wa taala, iradah syariyah, Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi kita semuanya itu kebaikan. Namun, apakah iradah ini pasti terjadi? Jawabannya apa? Tidak. Barakallahu fikum. Iradah syariyah ini belum tentu terjadi. Kehendak Allah Subhanahu wa taala secara syar'i itu belum tentu menjadi kenyataan. Barakallahu fikum. Padahal semua iradah syariyah itu baik. Di sana ada iradah kauniyah. Iradah kauniyah ini tidak semua baik, tapi pasti terjadi. Barakallahu fikum. Kalau kita antara harapan dan kenyataan, kita punya harapan. Harapannya itu yang indah-indah, yang kalau mungkin bisa kita analogikan, kamu gak akan dapatkan yang indah-indah tadi kecuali di surga. Yang kamu harapkan, ya, kan harapan kita mestinya yang bagus-bagus ya, yang tinggi-tinggi, yang spesial-spesial, yang istimewa-istimewa, semakin ke atas yang jumbo, kayak martabak aja. Barakallahu fikum. Nah, tapi kenyataannya apa? Ya, tidak seperti yang diharapkan. Barakallahu fikum. Kita ingin punya sesuatu yang istimewa, tapi dapatnya di bawahnya. Barakallahu fikum. Tapi tenang aja, orang itu juga ingin kamu itu istimewa bagi dia, tapi kamu enggak seperti yang diharapkan olehnya. Ya, ternyata bukan harapan kita saja. Barakallahu fikum. Harapan orang tentang kita juga sama. Ada saja yang membuat tidak istimewa. Barakallahu fikum. Baik. Ayuhal ikhwah al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku semuanya yang jauh di mata tapi dekat di hati. Di sana disebutkan dalam salah satu ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayat sering kita baca kalau pas baca undangan walimah biasanya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sebelum saya mulai, saya enggak tahu kenapa saya yang diminta ngisi di sini membahas ini. Saya sendiri masih mikir-mikir bingung. Barakallahu fikum. Alasan yang pertama, Ustadz Solo, Ustadz yang di Solo ini, itu sebenarnya itu paling ahli dalam membahas masalah apa? Rumah tangga. Barakallahu fikum. Paling ahli. Ya, yang pertama Al-Ustadz Ayyib Syafruddin, yang kedua akhi, ya, kakak saya Al-Ustadz Mukhtar. Nah, kalau ngisi kemana-mana itu masalah rumah tangga, iya enggak? Barakallahu fikum. Alasan kedua, saya masih anak-anak. Ya, kalau enggak mau bilang pemuda ya remaja lah. Barakallahu fikum. Ya, nah, sekarang disuruh ngurusi orang tua. Barakallahu fikum. Nah, tapi enggak apa-apa. Tadi saya katakan kepada panitia, nanti tugas saya ini hanya berteori. Paham ya? Hanya berteori. Adapun prakteknya silahkan masing-masing. Karena saya juga masih belajar. Saya masih belajar berumah tangga. Barakallahu fikum. Sama-sama belajar ya. Nah, labas. Gitu saja. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan di antara tanda kekuasaannya, Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi kalian pasangan dari jenis kalian sendiri. Litaskunu ilaiha, agar kalian bisa menenteramkan diri kalian padanya. Dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah dan rahmah, cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayati liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya dalam perkara tersebut terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat ke-21. Surat Ar-Rum ayat 21. Barakallahu fiik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, min tamami rahmatihi bi bani Adam an ja'ala azwajahum min jinsihim. Di antara kesempurnaan dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada bani Adam, Allah jadikan bagi mereka pasangan-pasangan hidup dari jenis mereka sendiri, bukan jenis yang lain, bukan manusia sama jin, manusia sama singa, ini enggak ada. Barakallahu fikum. Dari jenis kita sendiri. Barakallahu fikum. Sama-sama manusia, sama-sama manusia. Wa ja'ala bainahum wa bainahunna mawaddatan wa hiyal mahabbah. Dan Allah jadikan di antara mereka adanya mawaddah, yaitu al-mahabbah. Ya, apa artinya mahabbah? Akhi, siapa namanya? Yang baik, kok ya kopiah putih. Coba di. Nah, mahabbah artinya apa? Wala alam biswab. Yang nunjuk tadi, mahabbah artinya apa? Ya. Cinta. Sebutkan salah satu ayat yang menyebutkan mahabbah. Saya tunggu, saya santai dulu. Saya tunggu. Enggak apa, kalau keburu-buru nanti malah enggak dapat. Jangan putus asa dulu ya, dipikir dulu. Umur berapa sekarang? Ya? 19. 16. Oh, 14. Oh, badannya kayak 19, tapi enggak apa-apa. Ingat, saya hitung sampai 5. 5. Tunjuk salah satu temannya yang bisa jawab. Kira-kira siapa? Mau nunjuk siapa? Sebelahnya. Sebutkan salah satu ayat yang ada lafaz mahabbah. Hah? Yang keras. Yuhibbunahum kahubillah. Jazakallah khairan. Mas muka, siapa namanya? Hah? Abu Hamzah, bapak saya berarti. Yuhibbunahum kahubbillah. Jazakallah khairan. Mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat apa ini? Surat apa? An-Nas, Al-Falaq, Al-Baqarah. Jazakallah khairan. Betul, surat Al-Baqarah. Wa rahmatun wa hiya ra'fah. Fa innar rajula, karena seseorang itu yamsikul mar'ah, ya, dia akan memegang wanita imma dengan pilihan imma li mahabbatihi laha au li rahmatin biha. Ada dua kemungkinan, ya. Engkau memegang seorang wanita menyenanginya karena dua alasan atau salah satu dari keduanya. Yang pertama, kamu cinta sama dia. Atau yang kedua, karena kamu sayang sama dia. Bedanya apa? Barakallahu fikum. Ya, bedanya ya, yang kedua rahmah ini karena kasihan. Nah, kasihan, kita merasa sayang kepadanya. Kalau bukan saya, siapa lagi yang akan menyayangi dia? Barakallahu fikum. Hidup sebatang kara, enggak ada siapa-siapa. Ya, kasihan dia. Mungkin ada seorang janda punya anak 4, enggak ada yang nanggung dia kecuali, pokoknya kasihan lah. Akhirnya sudahlah, saya ini enggak cinta sama dia, tapi saya nikahi, sehingga kemudian apa? Tumbuh yang namanya al-mahabbah. Barakallahu fiik. Ada dua kemungkinan, karena benar engkau cinta kepadanya atau karena engkau sayang kepadanya. Barakallahu fiik. Atau dua-duanya. Atau dua-duanya. Baik. Kok pada senyum-senyum? Ini benar ini sedang jelaskan ayat. Ini Ibnu Katsir yang menyebutkan. Tapi enggak apa-apa senyum kok. Senyum bagus. Bi an yakuna laha minhu waladun. Misalnya karena wanita ini punya anak. Au muhtajatan ilaihi fil infaq, atau karena wanita ini butuh untuk ada seorang yang menafkahinya, yang menanggungnya. Au lil ulfati bainahuma, atau karena untuk menggandengkan di antara keduanya. Wa ghairu dzalik, dan yang selain itu. Inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Yang demikian terdapat tanda kekuasaan bagi kaum yang berfikir. Barakallahu fiikum. Nikmat. Ya, ahibati fillah, ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan di sana kaum, satu kaum yang menumbuhkan rasa cinta pada diri kita. yang menumbuhkan rasa sayang pada diri kita. Entah kalau tidak ada mereka, kita ini punya rasa cinta dan kasih sayang atau enggak. Kenapa? Karena bingung yang mau disayangi itu siapa? Lanang kabeh. Ya. Yang mau dicintai itu siapa? Nah, tapi ada seorang wanita yang bisa engkau tumpahkan rasa cintamu, engkau tumpahkan rasa rindumu, engkau tumpahkan rasa sayangmu di antara keduanya. Dan dia pun bisa demikian pada dirimu. Barakallahu fiik. Dan sebagaimana disebutkan dalam hadis yang masyhur, hadis yang datang dari Abdullah bin Amr bin Mu'az, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ini baru membahas yang bagus-bagusnya. Ya, karena wanita itu punya dua, Pak. Punya dua sisi. Wanita itu punya dua sisi. Punya dua wajah. Barakallahu fikum, ya. Wajah yang harus kita mencintainya, menyayanginya, merawatnya, memuliakannya. Ada sisi yang kedua, kita harus waspada, berhati-hati, seakan-akan dia musuh abadi. Seakan-akan, tapi bukan. Barakallahu fiik. Ini baru membahas yang manis-manisnya. Seharusnya manis itu terakhir ya. Tapi enggak apa-apalah. Baik. Di sisi yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As. Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia ini adalah mata', ya, harta perhiasan. Dan sebaik-baik harta perhiasan yang ada di atasnya, yang ada padanya adalah al-mar'ah as-salihah, seorang istri yang salihah. Seorang istri yang salihah. Baik. Barakallahu fikum. Ini kebetulan sedang digabungkan antara mar'ah salihah dan dunia. Jadi kita sebutkan saja dua-duanya. Ahibati fillah, azanillahu wa iyyakum. Pada kesempatan yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyatakan, "Inna dunya khulwatun khudratun." Sebagian membacanya khadira. Sesungguhnya dunia itu manis, hulwah. Manis itu rasanya enak. Barakallahu fikum. Ini ungkapan untuk sesuatu yang lezat. Ungkapan untuk sesuatu yang lezat disebutkan dengan apa? Hulwah, manis. Karena biasanya itu yang enak itu yang manis-manis. Barakallahu fikum. Yang kedua khudrah atau hadirah. Indah. Barakallahu fikum, hijau. Ini ungkapan untuk menggambarkan keindahan. Barakallahu fikum. Kalau tadi rasanya, kalau sekarang apa? Keindahan dipandang. Rasanya enak dipandang indah. Taib. Itu dunia. Itu dunia. Barakallahu fikum. Rasanya enak, lezat dan indah dipandang. Sifat dunia. Ingat-ingat ya. Sifat dunia. Sudah ingat? Baik, kita lanjutkan. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian sebagai penguasa di atasnya. Menjadi penguasa di atasnya. Menjadi khalifah di atasnya. Barakallahu fiik. Kemudian, nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini. Tayyib, di salah satu lafadznya, "Fayanduru kaifa ta'malun." Maka Allah melihat apa yang kalian kerjakan di atasnya. Allah melihat apa yang kalian kerjakan di atasnya. Di akhir hadis dikatakan oleh beliau alaihi salatu wassalam, "Fattaku dunya wattakun nisa." Fattaqud dunya wattaqun nisa. Peliharalah diri-diri kalian dari fitnahnya dunia. Ittaqud dunya. Peliharalah diri-diri kalian dari fitnah dunia. Wattaqun nisa, dan peliharalah diri-diri kalian dari fitnahnya kaum wanita. Barakallahu fiikum. Bahkan Nabi memberikan contoh, fa inna bani Israil kanat, ya, kanat bani Israil dahulu itu mereka binasa karena sebab an-nisa, karena sebab wanita. Baik. Sekarang kita sambung hadisnya. Di awal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat dari dunia. Manis dan indah dipandang. Barakallahu fikum. Kemudian di akhir-akhir hadis beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan. Tadi kan sudah tahu manis sama indah. Beliau mengingatkan fattaqud dunya, maka peliharalah diri-diri kalian dari fitnah dunia. Tapi ada penyebutan khusus di sana adalah an-nisa, dan peliharalah diri-diri kalian dari an-nisa, fitnahnya wanita, fitnahnya perempuan. Kok tiba-tiba muncul perempuan ini dari mana sekarang? Tadi enggak cerita tentang perempuan, tiba-tiba ada lafadz nisa, perempuan. Ini datangnya dari mana? Barakallahu fikum. Naam. Iya. Ini datangnya dari dunia. Seringnya, enggak mesti, tapi seringnya penyebutan an-nisa itu tidak jauh dari dunia. Tidak jauh dari ad-dunia. Barakallahu fikum. Ya. Karena sesungguhnya wanita ini adalah bagian dari dunia. Bisa antum lihat kembali dalam hadis yang tadi kita baca, hadisnya Abdullah bin Amr bin As. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'ah as-salihah. Wanita itu adalah bagian dari dunia. Dan paling berbahayanya fitnah dunia ini telah dijelaskan pula oleh beliau alaihi salatu wassalam, ma taraktu ba'di fitnatan adhar 'ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku satupun fitnah yang lebih membahayakan kaum laki-laki, yang melebihi fitnahnya kaum wanita. Barakallahu fikum. Ya, fitnahnya an-nisa, fitnahnya kaum wanita. Maka ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, wanita itu punya posisi penting dalam dunia, dalam kehidupan dunia ini. Punya posisi penting dalam kehidupan dunia ini. Barakallahu fikum. Coba perhatikan. Berarti artinya, ya, bagian dunia ini yang paling manis apa dan yang paling indah itu apa? Jawabannya apa? Wanita. Barakallahu fikum. Ya, yang paling manis adalah wanita, yang paling indah adalah wanita. Silakan dikembangkan masing-masing. Barakallahu fikum. Ya. Ya enggak? Hah? Ya, ini di antara faedah dari hadis ini. Tayyib. Karena demikian manisnya sehingga seseorang rela berkorban apa yang bisa dia korbankan demi wanita. Barakallahu fikum. Demi wanita. Karena demikian indahnya sehingga seorang pria rela berbuat apa yang bisa ia lakukan demi wanita. Barakallahu fikum. Ya, bahkan kita rela berkorban banting tulang peras keringat. Ini pekerjaan paling berat kan? Pekerjaan paling berat dan membosankan, banting tulang sama peras keringat. Barakallahu fikum. Kita lakukan demi siapa? Untuk siapa coba? Untuk orang-orang yang kita cintai di rumah. Ya, an-nisa wal aulad, istri dan anak-anak kita. Kita rela berjuang berkorban menghabiskan waktu siang malam untuk mereka juga. Nah, luar biasa. Namun di sana ada dua bagian. Ada al-mar'ah as-salihah dan ada yang ghairuha, yang selain dari itu. Maka dari harta dunia yang paling manis, yang paling indah itu tadi, di antara mereka ada pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala yang super istimewanya, yaitu al-mar'ah as-salihah, wanita yang salihah. Barakallahu fiik. Sampai disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika seorang laki-laki yang saleh ia bersama wanita yang salihah, suami istri saleh dan salihah, ketika mereka saling mencintai, menyayangi, maka bagi keduanya yang namanya perpisahan itu sangat berat. Sangat berat baginya. Bahkan bisa jadi, kata beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah, ia lebih memilih untuk mati daripada apa berpisah. Nah, karena kecintaannya. Bahkan ketika semua hartanya itu hilang, itu lebih baik bagi dia daripada hilangnya istri yang dia cintai. Bahkan ketika dia harus diusir dari kampung halamannya, pindah ke negeri yang asing, itu akan dia pilih demi wanita yang dia sayangi. Iya enggak? Sama perempuan kepada laki-laki. Barakallahu fiik. Ketika keduanya saling mencinta dengan kesalihannya. Nah, ini bisa kita buktikan. Barakallahu fiikum. Bisa kita buktikan. Ya, dan benar apa yang beliau katakan, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik. Coba kalau terjadi sesuatu, misalnya ya, terjadi musibah, na'udzubillah min dzalik. Nah, semua hartanya habis, katakanlah harta rumahnya habis semua. Kira-kira yang dipikir rumahnya, mobilnya, dapur, perkakas, atau yang dia pikir istrinya? Yang dia ingat siapa? Hah? Istrinya. Enggak mungkin dia katakan ah, mati nyari lagi. Barakallahu fiikum. Ya, yang penting rumah ini, rumah nyari duitnya susah ya. Kalau istri kan tinggal kasih mahar seperangkat alat sholat sudah mau, di mana-mana ada. Gitu. Lah. Barakallahu fiikum. Enggak. Tidak akan seorang laki-laki yang soleh akan berpikir demikian. Semua hartanya habis bersih, tidak ada lagi yang dia punya kecuali pakaian yang melekat di badannya. Pasti dia akan dia pikirkan adalah orang yang dia cintai. Barakallahu fiikum. Bagaimana agar ia selamat, ia sehat, tidak kurang apapun. Nah, Allah jadikan pada hati kita apa? Mawaddatan wa rahmah. Dan ini diantara buah, barakallahu fikum, kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Disebutkan pula dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Tunkahul mar'atu li arba'in." Wanita itu dinikahi karena empat sebab. Karena empat sebab. Yang pertama, lima liha, karena duitnya. Wali hasabiha, karena kedudukannya. Wali jamaliha, karena rupawannya, kecantikannya. Wali diniha, karena agamanya. Kenapa agama disebutkan paling akhir? Siapa bisa menjawab? Hah? Ada yang tahu alasannya? Ini pertanyaan untuk yang dewasa ini. Dari tadi yang depan-depan terus. Ada yang bisa menjawab? Kenapa din diakhirkan di sini? Bukan yang paling depan. Barakallahu fikum. Wanita itu dinikahi karena empat sebab. Yang pertama karena agamanya. Tapi malah yang paling terakhir. Apa sebabnya? Ada yang bisa angkat tangan? Saya jawabkan aja ya, kasihan nanti suruh sudah datang jauh-jauh ditanya lagi. Gitu ya. Diceritakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, di antara ini resep bagi yang belum menikah atau yang sudah mau menikah, yang sudah menikah pengen nambah. Taib, kalau ingin menikahi seorang wanita, ya jelas seorang wanita ya. Yang pertama ditanyakan adalah masalah dunianya. Dunia ini tidak keluar dari tiga yang disebutkan pertama. Harta, kedudukan, kecantikan. Ya katakanlah kita wakili adalah kecantikannya. Kata beliau Ibn Hanbal rahimahullah, kalau engkau ingin menikahi seorang wanita, maka kamu cari informasi terlebih dahulu tentang kecantikannya. Jangan agamanya dulu. Barakallahu fikum. Tapi awalnya dulu kecantikannya. Kalau memang kamu cari yang cantik, kalau nyari gak cantik ya jangan nanya. Sudah gak cantik gak apa-apa, yang penting agamanya bagus ya alhamdulillah. Barakallahu fikum. Tapi memang saya cari yang saya cocok lah, yang wajahnya kira-kira sama saya senangi. Ya. Maka tanyakan dulu, cari informasi tentang kecantikannya, jangan tanya agamanya. Setelah kamu yakin, wah alhamdulillah wajahnya insya Allah ya nyenengin lah, meskipun relatif, tapi kalau kamu kayaknya seneng lah. Baik. Yang kedua, baru kamu tanyakan tentang dinnya, agamanya. Barakallahu fikum. Itu pertanyaan terakhir. Loh kenapa? Apa alasannya? Barakallahu fikum. Ya. Ketika kamu sudah tahu kecantikannya, kemudian setelah itu tahu agamanya, ternyata enggak bagus, maka kamu akan tinggalkan kecantikannya demi memilih apa? Agamanya. Yo, ternyata enggak bagus orangnya, gini-gini-gini, akhlaknya apa? Akidahnya khawarij. Wah, sulit ini. Sudah enggak jadi. Loh, tapi cantik. Cantik apa sih gunanya kalau wanita khawarij? Barakallahu fikum. Iya kan? Tapi kalau kamu tanyakan agamanya terlebih dahulu, agamanya gimana? Oh masya Allah, santriwati juara satu terus. Ya, dia yang nilainya paling tinggi. Barakallahu fikum. Ya, iya, agamanya luar biasa, sholat malamnya itu luar biasa, pokoknya paling top. Ya, cantik nggak? Ya itu dia, kurang cantik. Wah, nggak jadi saya. Barakallahu fikum. Enggak jadi. Agama dia kalahkan karena apa? Rupa yang tidak elok. Sehingga apa? Agama itu menjadi turun derajatnya hanya karena kalah dengan ketidakcantikan pada wanita ini. Barakallahu fikum. Ini kelihatan bahwa engkau tidak memilih karena sebab agamanya. Barakallahu fikum. Ini kata Imam Ahmad. Nah, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ya kecuali, ya gak apa-apalah, alal mawjud, yang penting agamanya bagus ya gak apa-apa. Alal mawjud apa adanya. Ya jarinya jempol semua juga gak apa-apa. Tapi jarang yang gitu ya. Nah, tapi ada yang mau kok, tenang aja. Barakallahu fikum. Permasalahannya bukan akhwatnya mau sama ana apa, bukan ana mau sama akhwatnya apa enggak. Tapi masalah yang mau sama ana juga enggak ada. Baik. Dari apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan, disebutkan di sini dari empat perkara, yaitu na'am, manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan wanita diantaranya karena empat sebab yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata beliau, fadfar bidzatid din, maka pilihlah, ambillah wanita yang punya din, bidzatid din, yang bagus agamanya. Barakallahu fikum. Taribat yadat, jika anda maka engkau akan binasa. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-thayyibuna lit-thayyibat. Wanita-wanita, nah, laki-laki yang baik itu hendaknya ia memilih perempuan-perempuan yang baik. At-thayyibuna lit-thayyibat. Barakallahu fikum. Kalau kamu pilih wanita yang gak baik, itu sebagai tanda bahaya kalau kamu itu semisal dengan wanita yang kamu pilih. Kamu semisal dengan wanita yang kamu pilih. Kamu tidak punya kecemburuan untuk mendapatkan wanita yang terbaik yang bisa kamu dapatkan. Ya. Terserah siapa. Ya. Kamu pilih siapa, terserah. Ini menunjukkan pula apa yang ada pada dirimu. Kamu agamanya juga asal-asalan. Adapun orang-orang yang thayyibin, kalau kamu orang-orang yang baik, kamu seorang laki-laki yang baik, pasti kamu akan memilih wanita yang terbaik bagimu. Wanita yang baik bagimu. Barakallahu fiik. Taib. Sehingga disebutkan di sana bahwa inilah sifat-sifat wanita yang pantas engkau pilih. Sifat wanita yang pantas engkau memilihnya, yang baik agamanya. Ra'iyatan li baitika wa murabbiyatan li auladika, yang ia bisa merawat rumahmu, bisa mendidik anak-anakmu. Hia, dia adalah wanita yang dzatud din, yang memiliki agama yang baik. Wal khuluq, dan akhlak yang terpuji. Naam, allati tu'inuka 'ala ta'atillah, yang akan membantumu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Ini yang semestinya. Ini yang semestinya. Tayyib. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dimulai yang pertama, kapan kita bisa memulai berinteraksi dengan seorang wanita? Laki-laki, kapan bisa mulai berinteraksi dengan seorang wanita? Barakallahu fiikum. Ini dimulai dari awal akad nikahnya. Kapan dia mulai berbuat baik padanya? Secara khusus. Baik. Kita diajari dari awal kali nikah itu minum dulu. Alhamdulillah. Ini aku pakainya, ini bukan aku ini. Rasanya beda. Baik. Kita mulai untuk atau berbuat baik kepada wanita itu diajari ketika awal nikahnya. Barakallahu. Kita diajari memberikan, mencurahkan kasih sayang kita itu dari awal mulai akad nikahnya. Iya enggak? Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa atun nisaa shaduqatihinna nihlah." Baik. Dan berikanlah kepada wanita shaduqatihinna nihlah. Shaduqah yakni shadaq, ini maknanya mahar. Mahar. Ini mahar untuk nikah ya. Bukan mahar untuk dapat pengasihan ya, di tempat dukun. Pakai mahar juga istilahnya itu ya. Baik. Nihlah dengan kerelaan, dengan kesungguhan. Itu awal kali kita berhubungan baik dengan seorang wanita. Barakallahu fikum. Untuk mensahkan ya, ikatan dirimu dengan dirinya. Barakallahu fikum. Dengan adanya mahar yang kamu berikan padanya, yang ia menyetujuinya. Barakallahu fikum. Atau mungkin ia yang memintanya. Nah, itu awal kali. Sehingga kita, ketika kita mengucapkan ikrar, saya terima nikahnya, ya, sebutkan istrinya masing-masing, ya, fulanah bintu fulan bimaharin kada wa kada, dengan mahar ini dan itu, nak dan tunai, alhamdulillah sah. Barakallahu fikum. Coba kalau tanpa penyebutan mahar, enggak jadi sah. Ya. Ketika ayahnya atau walinya mengatakan, "Barakallahu fikum ankahtuka ya fulan ibni fulan. Saya nikahkan engkau wahai fulan bin fulan." Barakallahu fikum. Naam, fulanah bintu fulan bimaharin kada wa kada nakdan. Kemudian engkau jawab, belum siap maharnya, enggak jadi. Ya, barakallahu fikum. Saya terima nikahnya fulana bintu fulan, maharnya belum dibawa. Belum jadi nikah, enggak jadi. Baik, pemberian pertama adalah mahar. Baik. Sehingga di sana ini merupakan hal yang harus kita tunaikan awal kalinya ketika kita membangun suatu rumah tangga. Bihamdillah. Baik. Setelah menjadi pasangannya, menjadi pasangan hidupnya. Setelah menjadi pasangan hidupnya, ada sebuah pertanyaan ingat saya dahulu. Ada tanya, Ustaz, kita kan diciptakan berpasang-pasangan. Kalau misalnya ada yang namanya poligami, nanti jadinya gak berpasangan, Ustaz. Misalnya kalau istrinya tiga, pasangannya satu, yang dua pasangannya sama siapa? Katanya berpasang-pasangan. Barakallahu fikum. Apa jawabannya? Nah, berpasangan, berpasangan itu belum tentu satu dan satu. Bisa jadi satu dan tiga. Barakallahu fikum. Pasangannya si A adalah si B, dan si C dan si D. Barakallahu fikum. Itu pasangan dia semuanya. Sehingga yang dipermasalahkan apa? Ya, ini salah satu orang yang memang ya, barakallahu fikum, gak setuju dengan syariat poligami. Poligami seperti membalimi kaum wanita. Loh, malah jadi ke poligami ini. Wah, kapan-kapan bahas poligaminya. Senyum-senyum. Baik. Selanjutnya, di antara hak dari seorang wanita, seorang istri terlebih khusus, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Tempatkanlah mereka, kaum wanita, di mana kalian bertempat tinggal sesuai kemampuan kalian. Hak perempuan yang pertama adalah tempat tinggal. Jangan kamu biarkan ia ya tidak bertempat tinggal. Barakallahu fikum. Nah, berikan tempat tinggal untuknya yang layak sebagaimana engkau tinggal di sana. Ini hak yang pertama. Dan di antara hak yang lainnya adalah rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Rizki bagi mereka, wa kiswah, at-ta'am wal kiswah, makanan dan pakaian. Tempat tinggal, makanan dan pakaian. Ini haknya kaum wanita atas diri kita. Dan itu tanggung jawab kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Barakallahu fikum. Ar-rijal, kaum laki-laki adalah pemimpin, qawwamun. Ya, jamak dari qawwam, bima'na qa'imah. Ya, pemimpin bagi kaum wanita. Karena kelebihan yang Allah berikan kepada sebagiannya atas sebagian yang lain. Kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki dari kaum wanita. Dan karena sebab nafkah, karena sebab nafkah yang mereka tunaikan, yakni kaum laki-laki terhadap kaum wanita. Barakallahu fikum. Tanggung jawab kamu seorang laki-laki antar seorang rajul laki-laki punya kewajiban kepemimpinan atas kaum wanita. Maka mereka berhak atas dirimu, dan itu merupakan kewajiban dirimu berupa tempat tinggal, makanan dan pakaian. Tempat tinggal yang kamu tinggal di sana, ya, makanan juga yang kamu makan, pakaian yang tidak berbeda dengan apa yang kau pakai, yang layak. Barakallahu fikum. Oleh karena yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Muawiyah bin Haidah, hadisnya hasan. Ketika Muawiyah bin Haidah bertanya, "Ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaih?" Wahai Rasulullah, apa haknya seorang istri di antara istri kami atas suaminya? Apa haknya seorang istri dari istri kami terhadap suaminya? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, antut'imaha idza ta'imta. Kamu beri makan kepadanya sebagaimana engkau makan. Wa taksuha idza tasaita. Engkau berikan pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Wala tadribal wajha. Jangan kamu memukul wujuhnya. Mukul wajahnya maksudnya. Jangan kamu memukul wajahnya. Wala tuqabbih. Jangan kamu jelek-jelekan. Jangan kamu jelek-jelekan. Wala tahjur illa fil bait. Dan jangan kamu hajar kecuali masih di dalam rumah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia punya hak atasmu. Hak yang istimewa atas kaum laki-laki. Atas suaminya. Tempat tinggal yang layak, pakaian dan makanan. Barakallahu fikum. Bahkan disebutkan dalam hadis ini ada tambahan, seandainya engkau memukul, nah, jangan engkau pukul wajahnya. Barakallahu fikum. Ini akan dijelaskan dalam ayat kelanjutan dari ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Nah, yakni barakallahu fikum, ada syariat di sana dibolehkannya memukul setelah nanti tahapan-tahapannya. Dan disebutkan dalam hadis ini, wala tuqabbih, jangan kamu jelek-jelekkan, jangan kamu hina, jangan kamu lecehkan. Ini diantara akhlak. Barakallahu fikum. Diantara akhlak bagi ini penting bagi kaum suami, ya, jangan jelek-jelekkan istrinya dengan sebutan-sebutan yang menghinakan, yang membuat sakit hatinya, yang membuat hatinya hancur berantakan. Jangan sekali-kali, ya, menuduh dia goblok. Kamu goblok, nggak punya otak apa? Ya, otakmu didengkul lah, Pak. Astagfirullahaladzim. Kalau ada suami berani bilang seperti itu pada istrinya, nah, istighfar. Na'udzubillah min hadzal kalam, dari ucapan-ucapan begini. Taib. Ya, terkadang seorang suami demikian. Seandainya engkau pukul, ya, selain wajahnya, itu lebih baik. Barakallahu fikum. Jauh lebih mulia. Nah, sedangkan engkau menjelek-jelekkannya, ini tidak ada kemuliaan padanya. Nah, ini ketika menghadapi wanita yang apa? Nusuz. Yang melakukan nusuz, yakni pembangkangan. Barakallahu fikum, pembangkangan terhadap suaminya, perlawanan, permusuhan. Ya. Nah, setelah engkau nasihati, dia masih ngeyel. Maka engkau hajar, masih ngeyel. Maka engkau pukul. Barakallahu fikum. Naam, ini memang tahapan. Adapun kalau engkau jelek-jelekkan dia, ini tidak ada tahapan itu. Wala tuqabbih, jangan kamu jelek-jelekkan dirinya. Barakallahu fikum, ya. Dengan menyebutkan fisiknya ataupun naam keburukan-keburukan lainnya, jangan. Taib. Apalagi sampai tingkatan melaknatnya. Iyadhan billah. Iyadhan billah. Barakallahu fiik. Fallahul musta'an. Di antara hadis yang menyebutkan, disebutkan di sana, yang menunjukkan hak seorang istri kepada suaminya adalah apa yang dilakukan oleh Hindun, istri Abu Sufyan, ketika ia datang menemui Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ia mengatakan, "Ya Rasulullah, Inna Abu Sufyan rajulun syahih. Wahai Rasulullah, Abu Sufyan itu seorang yang syahih. Syahih itu orang yang hemat. Barakallahu fikum. Bukan kikir ya. Barakallahu fikum. Bukan kikir. Nah, tapi tayyib mungkin yang paling tepat hemat diartikan. Barakallahu fikum. Atau saya diartikan bakhil, sebagian ulama menyebutkan bakhil, tapi bakhil bukan hakikat bakhil. Bukan hakikatnya bakhil. Barakallahu fikum. Nah, tapi min wajhin, dari satu sisi. Saya berikan contoh untuk menjelaskan syahid. Para sahabat, mereka suka bersedekah. Mereka suka bersedekah dan suka untuk mengajari keluarganya untuk bersabar dengan keadaan yang menimpa. Nah, sehingga terkesan mereka adalah orang-orang yang bakhil. Baik. Sehingga kalau berbicara tentang orang lain, mereka suka memberi, kalau bahasa kita nyahnyoh. Paham ya? Suka memberi. Tapi pada istrinya sendiri suka ditahan. Untuk mengajari zuhud terhadap dunia. Untuk mengajari istri dan keluarganya agar memiliki sifat yang sabar. Agar memiliki sifat ini dan itu. Ini kita membicarakan para sahabat ya. Barakallahu fikum. Sehingga kita akan dapatkan kisahnya Abu Bakar As-Siddiq ya, sampai bersedekah dengan seluruh uang yang dia miliki, atau Umar bin Khattab dengan stahnya, atau Utsman bin Affan dengan ya ratusan atau bahkan hampir 1000 ekor ontanya beserta semua yang ada di dalamnya. Nah, dan seterusnya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Sebagaimana kisahnya Mu'adz bin Jabal ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini memberikan hadiah dari Baitul Mal sebesar 400 dinar. 400 dinar emas dikirimkan kepada Mu'adz bin Jabal dan sebagian sahabat yang lain. Saya hanya ingin cerita Mu'adz bin Jabal. 400 dinar itu kan banyak sekali. Barakallahu fiik. Kalau kita rupiahkan bangun masjid ini sisa. Ya. Banyaknya luar biasa, 400 dinar, 1 dinar itu lebih kurang 4,5 gram emas. Nah, 4,5 gram emas kalau 1 gram nilai bagusnya misalnya 600. Barakallahu fiikum, apa 500 misalnya. Sudah, pokoknya banyak lah. Mau ngitung iman-iman waktunya. Nanti hitung sendiri pakai kalkulator. Pokoknya banyak. Barakallahu fiikum. Kemudian Mu'adz bin Jabal memanggil salah seorang ya, di antara budaknya, dipanggil Tayyib. Terus kemudian diutus orang-orang ini, ikti fulan, berikan kepada si fulan, berikan kepada si fulan, berikan kepada si fulan. Istrinya tahu dari dalam, memanggil suaminya ya, ingatkan, wahai suamiku, jangan lupa kita ini orang-orang miskin. Nahnul masakin, kita ini orang-orang miskin. Karena sudah khawatir, sudah enggak kebagian. 400 dinar itu kan banyak, sudah enggak kebagian. Dikasih orang terus. Ya, kasihkan si fulan. Barakallahu fikum, sampai hanya tersisa 2 dinar. Istrinya dipanggil, ini bagianmu. Barakallahu fikum. Istrinya dikasih 2 dinar. Yang 398 dinar dikasihkan ke orang. Itu berapa persennya yang sisa berarti? Barakallahu fikum. Berapa persennya? Hah? Pokoknya sedikit sekali persennya. Sangat sedikit sekali. Nah, 1% aja enggak nyampe kan? Barakallahu fikum. 1% aja enggak nyampe. Nah, 0,25% kurang lebih ya. Ya, kurang lebih 0,25% mungkin. Mungkin ya, barangkali saya salah. Taib, sangat sedikit dikasih 2 dinar. Tapi kalau dihitung-hitung 2 dinar itu sudah banyak. Kalau dibanding dari 400 dinar iyalah sedikit. Tapi jangan lihat 400 dinarnya. Sekarang kalau misalnya ada orang ngasih kamu 2 dinar, itu kamu bilang banyak apa kamu bilang sedikit? 2 dinar. Ya, barakallahu fikum. 8, 9, senilai 9 gram emas. Nah, kalau misalnya 500 ribu per gram, 500 dikali 9. Ya, berapa juta itu? Hah? Berapa juta? 4,5 juta. Pertanyaannya, kalau ada orang ngasih uang antum 4,5 juta, antum mau bilang sedikit? Sedikit sekali? Banyak atau banyak sekali? Ayo jawab, jujur loh. Banyak apa banyak sekali? Banyak sekali. Tepat, cerdas berarti. Banyak sekali. Barakallahu fikum. 4,5 juta dikasih gratis, bukan pakai kerja, gratis. Itu sudah banyak sekali. Bersyukurlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat 400 dinarnya. Nah, itu sudah kamu syukuri. Baik. Abu Sufyan itu modelnya seperti ini. Dan sekian para sahabat semodel Abu Sufyan. Barakallahu fiikum. Nah, sehingga jangan sampai ada yang salah sangka kemudian mengatakan oh, atau menyimpulkan sendiri, oh Abu Sufyan tuh pelit ternyata. Ada sahabat pelit ya. Bakhil lah, ini syahih. Abu Sufyan tuh rajulun syahih, bakhil, pelit. Pelit itu artinya apa? Bakhil, tidak mau berbagi, semuanya dipek dewi. Nah, sedangkan Abu Sufyan ini masyhur sebelum beliau masuk Islam sampai masuk Islam di antara rijal yang paling dermawan. Siapa yang tidak mengenal orang-orang Quraisy? Dan selain Quraisy, siapa itu Abu Sufyan? Salah seorang tokohnya Quraisy, sayyidnya Quraisy yang paling dermawan. Iya enggak? Barakallahu fikum. Ingat saja perang Uhud. Perang Uhud, biaya perang itu banyak yang membiayai adalah Abu Sufyan. Di barisan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy. Sampai kemudian beliau masuk Islam, Abu Sufyan ini masyhur seorang yang suka memberi, suka membantu. Ya, radhiyallahu taala anhu. Namun sama keluarganya ya seperti itu, seperti Mu'adz bin Jabal tadi. Nah, radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi bukan bakhil ya. Bakhil hanya satu sisi, tapi bukan hakikat bakhil. Bukan hakikat bakhil. Bahkan di antara kita mungkin ada yang punya sifat begitu. Di antara kita ada yang punya sifat begitu. Barakallahu fikum. Ya, yang mungkin istrinya tahu itu justru dari orang lain. Enggak tahu kalau suaminya itu ternyata suka memberi. Selama ini hidupnya kelihatan susah bagi dia, bagi seorang istri. Itu kelihatannya suaminya susah sekali kerja, ya ngasih kita ya ya secukupnya lah. Tapi ternyata terdengar santer di luar sana, suaminya salah seorang yang paling dermawan. Barakallahu fiik. Meskipun dengan sesuatu yang ringan, sesuatu yang sepele, tapi masyhur. Barakallahu fiik. Mungkin dia pulang dari mana bawa pisang. Ini pisang jangan harap sampai rumahnya. Pisang ini pasti mampir di rumah orang. Entah siapa yang dia datangi kasih pisang. Barakallahu fiikum. Dia dapat lagi roti, ya satu kotak. Jangan harap sampai rumahnya, mampir di rumah orang lain lagi. Barakallahu fiikum. Bahkan yang seharusnya dia pulang bawa 50 ribu, yang sampai rumah cuma 40 ribu, yang 10 ribu mampir lagi ke tempat orang lain. Nah, bahkan mungkin dan saya yakin ada di antara kita yang memiliki sifat-sifat seperti itu. Barakallahu fiik. Dan menjadi orang yang suka memberi itu tidak sulit. Barakallahu fiik. Menjadi orang yang gemar bersedekah itu tidak sulit. Kenapa? Karena as-sadaqah itu tidak harus sesuatu yang besar. Nah, bukan sesuatu yang besar, kecil pun tidak masalah. Bahkan itu akan menanamkan rasa al-mahabbah antara engkau dan saudaramu. Baik, mungkin ketika engkau beli sesuatu, ya temanmu jual apa, kamu beli, ada harganya mungkin apa namanya 5.000, barakallahu fikum, 5.000. Harganya 4.000, kamu kasih 5.000, kasih uang kembali 1.000, sudah enggak usah. Jazakallahu khairan. Ini terus sudah enggak apa. Anggap aja harganya 5.000. Sudah selesai dia tinggal pergi. Nah, hanya dengan 1.000 rupiah. Barakallahu fikum. Atau mungkin kau parkir untuk membantunya, masya Allah orang ini sudah bantu parkir, tarif parkir 1.000 rupiah, kebetulan gak ada pecahan 1.000, sudah 2.000, kasihkan semuanya. Nah, bukan suatu yang sulit kan? Atau bahkan yang sisa hanya 500 rupiah, barakallahu fikum, beli sesuatu harganya misalnya 7.500, kita kasih uang 8.000, 500-nya kita tinggal sudah. Jazakumullah khairan. Bukan suatu yang sulit. Nah, kita bisa mengajari diri kita dan mengajari keluarga kita. Dan mengajari keluarga kita untuk mereka juga senang, bahagia dengan yang namanya as-sadaqah. Dengan yang namanya as-sadaqah. Barakallahu fiikum. Hindun ini menceritakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Abu Sufyan adalah seorang yang syahid. Walaisa yu'tini ma yakfini wa waladi, dan ia tidak memberikanku sesuatu yang mencukupi diriku dan mencukupi anakku, illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam, kecuali sesuatu yang aku ambil darinya tanpa sepengetahuannya. Baik, dari sini menunjukkan Abu Sufyan bukan orang fakir. Beliau itu punya tapi enggak ngasih. Barakallahu fikum. Ya, sehingga istrinya ngambil sendiri tanpa seizin suaminya. Maka yang demikian yang ditanyakan oleh Hindun, hingga kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf, ambillah untukmu apa yang bisa mencukupi dirimu dan anakmu bil ma'ruf, catatannya, dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf, bukan cara yang mungkar. Barakallahu fikum. Juga menunjukkan dalam hadis ini, Nabi alaihi salatu wasallam tidak menyalahkan perbuatannya Abu Sufyan. Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu tidak disalahkan oleh beliau alaihi salatu wasallam. Dan tidak ada cerita Abu Sufyan dipanggil sama Nabi, "Jangan kamu syahih." Tidak. Barakallahu fikum. Nah, yang beliau alaihi salatu wasalam jawab untuk Hindun sebagaimana apa yang ditanyakan terkait dirinya ngambil tanpa izin tadi, itu boleh, tapi secukupnya untuk dirimu dan untuk anakmu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik. Disebutkan dalam hadis yang lain dari hadis Abu Mas'ud Al-Ansari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, "Idza anfaqal muslimu nafaqatan," apabila seorang muslim ini memberikan nafkah, memberikan nafkah, "ala ahlihi," untuk keluarganya, "wa huwa yahtasibuha," kanat lahu sadaqah, dan ia berihtisab mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, "kanat lahu sadaqah," maka ini menjadi harta sadaqah. Ya, ini menjadi harta sadaqah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih. Ma makna muttafaqun alaih? Apa arti muttafaqun alaih? Syam. Ma makna muttafaqun alaih? Apa artinya? Yang lengkap ya. Jawaban yang lengkap. Bisa? Tunjuk salah satu temannya. Ke sebelahnya. Mas muka? Anta. Ismuka? Abu Husain. Ruzaik. Abu Ruzaik. Min aina anta ya Abu Ruzaik? Min? Hah? Am? Ma asma? Boyolali. Min Boyolali. Barakallah. Min Timsah Nisyan. Min Timsah Nisyan. Boyolali itu bahasa Arabnya Timsah Nisyan. Ya. Buaya lupa. Baik. Apa jawabannya? Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ada tambahan? Itu saja. Baik. Mau nunjuk siapa lagi untuk melengkapi? Oh, sebelahnya. Dilengkapi. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dilengkapi. Ya, tunjuk lagi siapa? Siapa? Hah? Man? Anta? Hadza? Nah, tayyib. Keduanya sepakat dengan hadis tersebut. Terus? Tunjuk siapa lagi? Melengkapi. Ma makna muttafaqun alaih? Siapa lagi? Nunjuk siapa? Jangan nunjuk saya ya. Tayyib, anta. Tahu? Yang dewasa, yang bapak-bapak, yang mas-mas. Angkat tangan. Ma makna muttafaqun alaih? Kita kan sering ketemu al hadis muttafaqun alaih. Kalau kita enggak tahu arti muttafaqun alaih, sayang. Insyaallah hari ini tahulah. Man, siapa yang jawab? Ma makna muttafaqun alaih? Jawabannya lengkap, komplit. Hah? Tahu? Siapa? Siapa? Saya mulai dari kanan. Enggak apa-apa, berani. Rojal. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menyapukan pandangan. Enggak ada yang angkat tangan. Baik, enggak apa-apalah. Enggak saya paksa kok. Enggak saya suruh push up. Baik. Muttafaqun alaihi yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Tadi sudah disebutkan. Yang kedua, diriwayatkan dari sahabat yang sama. Sahabatnya sama. Barakallahu fiikum. Yang ketiga, disebutkan dalam kedua kitab sahihnya. Paham ya? Ada tiga syarat. Tiga syarat hadis dikatakan muttafaqun alaih. Syarat yang pertama, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Syarat yang kedua, dari sahabat yang sama. Yang ketiga, disebutkan dalam kitab sahihnya. Barakallah. Paham ya? Tiga syarat. Ingat-ingat ini. Nah, ingat-ingat. Sehingga kalau misalnya ada sebuah hadis, diriwayatkan Bukhari Muslim, tapi sahabatnya beda, satunya Umar bin Khattab, satunya Abu Hurairah. Lafadznya sama, disebutkan dalam kitab sahih, ini bukan muttafaqun alaih. Karena sahabatnya beda. Atau diriwayatkan Bukhari dan Muslim, sahabatnya sama, tapi tidak disebutkan dalam kitab sahihnya. Misalnya Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab al-adab al-mufrad. Ini bukan mutafakun alaih. Ya. Memang Imam Bukhari meriwayatkan ya dalam kitab Adabul Mufrad, berarti bukan mutafakun alaih. Sehingga hadis dikatakan mutafakun alaih harus memenuhi tiga syarat yang tadi kita sebutkan. Sudah paham semua? Ya. Paham? Coba diulangi. Boleh dibaca enggak, Om? Dua. Sahabat yang sama. Baik, disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Hisyam, ulangi. Pertama. Baik. Dari sahabat yang sama. Tiga. Baik, disebutkan dalam kitab saya keduanya. Alhamdulillah, itu makna muttafaqun alaih. Baik, kita lanjutkan. Di antara yang wajib bagi kaum laki-laki yang merupakan hak wanita pada bagi atas suaminya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan bersamalah dengannya, bergaulah dengannya dengan cara yang ma'ruf. Apabila kalian mendapatkan pada diri istri kalian yang kalian tidak sukai, yakni dari akhlaknya, dari perangainya, fa'asa antakrohu syai'a, maka bisa jadi engkau membenci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, dan engkau dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan padanya kebaikan yang amat banyak. Baik. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, kata beliau dalam tafsirnya, makna dari wa'ashiruhunna bil ma'ruf ay tayyibu aqwalakum, ingat-ingat ya, tayyibu aqwalakum lahunna, baguskanlah ucapan-ucapan kalian untuk mereka, untuk istri kalian. Barakallahu fikum. Ya, ketika mulai masuk rumah sampai keluar lagi, sampai keluar rumah. Nah, tayyibu aqwalakum, baguskan ucapan-ucapan kalian kepada istri kalian. Wa hasinu af'alakum, dan baguskan pula perbuatan kalian bersama mereka. Wa hayatakum, dan hayah ya, perangai kalian. Bihasabi kudratikum, dengan tingkat kemampuan kalian. Kama tuhibbu dzalika minha, ya, sebagaimana engkau juga ingin mendapatkan seperti ya itu dari dirinya. Sama. Faf'al anta biha ya mithlahu, maka ya hendaknya engkau berbuatlah baik kepadanya semisal apa yang juga engkau harapkan. Taib, kamu saya jadi ingat nasihatnya Syekh Abdullah bin Salfik. Abdullah bin Salfik ketika datang ke Indonesia waktu itu di Al Ansor. Taib, nasihat tentang kekeluargaan, tentang hidup berumah tangga. Di antara ungkapan yang beliau sebutkan, kalau engkau, ini salah makna, kalau engkau mengharapkan istrimu itu seperti Aisyah atau seperti Fatimah, barakallahu fikum, maka jadikalah dirimu seperti Ali bin Abi Thalib. Nah, kamu seperti ingin seperti Aisyah, jadikan dirimu seperti Abu Bakar As-Siddiq ayahnya. Kamu punya harapan, punya keinginan, seandainya istri saya begini, istri saya begitu, dan istri saya jangan begini. Kita ingin seperti itu. Barakallahu fikum. Namun kita sendiri itu tidak jauh berbeda. Barakallahu fikum. Kamu ingin ucapan istrimu ini lemah lembut, ya, baik, penuh penghormatan, penuh penghargaan, penuh pemuliaan, tapi dirimu tidak melakukannya. Barakallahu fikum. Tidak pula engkau mengajarkannya. Engkau tidak ajari istrimu bagaimana cara berbicara yang baik. Engkau hanya bisa menanggapinya dengan marah, marah, marah, marah. Banting sana, banting sini, dan banting sinu. Akhirnya banyak yang banting-bantingan. Kan begitu? Barakallahu fikum. Kamu mulai dari dirimu. Tayyib. Bil aqwal at-thayyibah, dengan ungkapan, ucapan-ucapan yang baik. Yang namanya baik, barakallahu fikum, yang namanya baik itu belum mesti lemah lembut, belum mesti. Tapi di antara yang terbaik adalah lemah lembut. Karena ada saat-saat di sana memang kita juga harus tegas, harus keras. Tapi itu saat-saat tertentu saja. Barakallahu fikum. Thayyibu aqwalakum. Baguskanlah ucapan kalian dan perbuatan kalian. Kalian ingin seorang istri yang bisa merawat, tapi kalian bukan seorang tipe yang suka merawat. Gimana caranya? Barakallahu fikum. Ya. Kamu ingin rumahnya itu kapan sih rumah kita bisa tertata rapi, indah gitu loh. Ya. Ada keinginan seperti itu. Kalau rumah kita rapi, ya, namanya rumah rapi itu kan gak harus mewah. Rumah sederhana meskipun dari jelajah itu bisa indah, bisa rapi. Nah, kamu ingin rapi, tapi kamu gak bisa. Kamu datang entah sepatu ditaruh di mana, jubah digantung di mana, tas didelehke di mana. Barakallahu fikum. Kamu tidur ya semau kamu. Kamu menaruh sesuatu juga sembarang tempat. Bagaimana bisa rumah itu terawat? Engkau tidak bisa. Seandainya engkau membantu istrimu, barakallahu fikum, merawat rumah, kalau ingin rumah indah, kecuali sudah sepakat, ya, suami istri sudah kita sepakat rumah kita enggak indah, enggak apa-apa. Yang penting kamu selalu ada di samping saya. Ya silahkan. Barakallahu fikum. Tapi normalnya orang itu suka keindahan, enggak mungkin enggak suka yang indah-indah. Ya enggak? Barakallahu fikum. Ini sudah sifat lumrahiyah. Ini gabungan bahasa Jawa sama bahasa Arab. Lumrahiyah. Lumrahnya orang itu apa? Suka yang indah-indah. Sebagaimana Allah juga menyukai keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala itu jamil dan menyukai keindahan. Kita hakikatnya juga menyukai keindahan. Kita suka rapi, indah, nikmat kan? Barakallahu fikum. Tapi kamu gak bisa. Tidak bisa membantu istrimu. Barakallahu fikum. Dengan semua segala kerepotannya. Taib. Kamu ingin diperlakukan dengan baik, tapi kamu tidak bisa melakukannya. Ini namanya seorang suami yang egois. Barakallahu fikum. Egois. Ya. Tidak bisa mengajari yang baik kepada istrinya. Ia ingin mendapatkan tapi tidak bisa memberi. Taib. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ini perintahnya, ini kepada siapa? Khitab asalnya dari ayat ini. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Khitabnya ya kita-kita ini. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Barakallahu fikum. Ini perintah dari Allah agar memulai dari diri kita. Berbuatlah yang ma'ruf kepada mereka. Yakin, insyaallah kalau istrimu normal, ia akan berbuat baik padamu. Nah, ia akan berbuat baik padamu. Normal, seorang wanita yang baik. Seorang wanita yang baik itu hanya butuh untuk apa? Disemangati. wanita waris yang sudah dasarnya itu sudah baik sebetulnya. Baik, masya Allah. Dia itu cuma butuh disemangati, dipuji, di apa namanya, kita punya apresiasi atas apa yang sudah dia perbuat. Barakallahu fikum. Nah, maka dia akan menjadi satu yang istimewa. Barakallahu fikum. Ada intan atau ada permata yang kamu buang itu tidak jadi bernilai. Barakallahu fikum. Tapi kalau kamu kemas yang bagus, ya kamu bersihkan, kamu gosok-gosok biar kinclong, letakkan di tempat yang istimewa, maka dia menjadi apa? Menjadi istimewa bagi kamu. Barakallahu fikum. Iya enggak? Sesuatu yang sebenarnya enggak berharga tapi dipoles oleh orang yang telaten, itu menjadi sangat berharga. Katakanlah, jangankan intan permata, rumput di pinggir jalan yang kalau kita lihat mau nengok indah sekali rumputnya itu sudah malas. Jangankan bilang indah, mau ngelirik aja sudah malas. Rumput mau ngomentari aja enggak, insyaallah. Tiba-tiba kita datang ke suatu rumah, rumahnya orang. Barakallahu fikum. Ya, di sana ada sebuah tanaman. Ya, digantung di depan rumahnya. Kasih potnya itu indah sekali. Ya, pakai tali, pakai sesuatu menjadi indah. Wah, ini rumputnya bagus sekali ya. Nah, beli di mana ini? Mahal ya? Enggak, ini enggak mahal. Ambil rumput di sebelah rumah, saya taruh di pot. Loh, jadi bagus sekali ya. Dibentuk sedemikian rupa, mungkin pakai kawat atau pakai apa, jadi tanaman yang indah. Padahal cuma rumput. Barakallahu fikum, menjadi sangat indah. Kenapa? Karena kesabaran, ketelatenan, kasih sayang, cinta. Barakallahu fikum. Iya enggak? Nah, tapi kalau rumput itu mahal, rumputnya tanda kutip, kamu tidak bisa merawatnya, jadi murahan. Jadi enggak ada nilainya, enggak berharga. Barakallahu fikum. Orang menginjak pun sudah tidak tahu apa, sudah tidak ada rasa khawatir. Padahal, aduh, mahal itu rumputnya. Itu tanaman 300 ribu satu pot kecil. Kok kamu injak? Oh, saya kiranya. Barakallahu fikum. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa memoles untuk menjadi yang istimewa. Barakallahu fikum. Terus caranya bagaimana? Wa asyiruhun nabil ma'ruf. Kamu mulai dari dirimu. Thayyibu aqwalakum, ucapanmu diperbaiki. Yang biasanya bentak-bentak, ya, sering bentak-bentak dikurangi. Kalau belum bisa meniadakan, dikurangi. Apa harus dengan bentakan sih? Barakallahu fikum. Apa harus dengan bentakan? Akan disebutkan hadisnya bahwa Nabi alaihi salatu wasalam mengingatkan untuk kita berbuat lembut bil qawarir. Nah, pelan-pelanlah, hati-hatilah dengan qawarir, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Qawarir jamaknya qarurah. Ya, yakni kaca, gelas kaca atau botol kaca. Barakallahu fiik. Wanita dipermisalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti qarurah, seperti gelas kaca atau botol kaca. Barakallahu fiikum. Yang kalau kita buang pecah, enggak ada harganya. Tapi kalau kita masyaallah ya merawatnya, berbuat lembut, dibersihkan, menjadi suatu yang istimewa. Barakallahu fikum. Nah, menjadi suatu yang istimewa, bukan lagi sekedar gelas, dia menjadi sebuah apa? Piala. Nah, menjadi sebuah piala, al-kub, piala yang istimewa bagi kamu. Barakallahu fikum. Nah, begitu ya. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan perbuatan, bukan hanya ucapan, juga dengan perbuatan. Ya, kalau engkau tidak bisa menghargai orang lain, bagaimana orang akan menghargai kamu? Barakallahu fikum. Kamu tidak bisa menghargai apa yang sudah ia perbuat di rumahnya seharian yang luar biasa. Taib, bagaimana dia bisa menghargai? Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini wa asyiruhunna bil ma'ruf, ini sesungguhnya menjadi ayat yang harusnya melecut diri kita. Nah, agar kita menjadi suami yang teladan. Jangan selama ini istri idaman, istri idaman. Coba diubahlah, suami idaman. Barakallahu fikum. Suami idaman. Taib. Wanita itu mudah meniru. Nah, ini wanita yang kita katakan yang ghalib, yang normal tadi ya. Barakallahu fikum. Wanita itu mudah meniru. Iya. Wanita itu mudah mengikuti. Wanita itu mudah menurut. Memang mereka diciptakan seperti itu sifatnya, nurut, ngikuti. Barakallahu fikum. Kalau kita bisa, maka dia akan mengikuti. Akan mengikuti dirimu. Akan mengikuti dirimu. Barakallahu fikum. Begitu enggak? Hah? Yang sudah pengalaman. Baik. Alhamdulillah. Oleh karenanya Rasulullah alaihi salatu wasalam menyatakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku, kepada istri-istriku. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan wanita baik kepada suaminya, memaksa wanita berbuat baiklah kepada suami. Tidak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kita, wahai rijal, wahai laki-laki. Ya. Sayup-sayup terdengar adzan ya. Sampai jam berapa, Ustaz? Sampai jam 11:30. Berarti sekarang tit masih ada 20 detik. Ya kan? Masih ada 20 detik untuk saya mengatakan subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.